agar diriku tak tersesat untuk menuju surga yang telah kau janjikan. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa. Tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung siksamu. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa. Tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung siksamu. Kuatkan aku untuk lalui jalan hidup ini. Yang ku inginkan selalu ada dalam